وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين. Baik, pertemuan atau sesi ke-15 dari kajian kita kitab Kashfu Syubuhat dengan syarah Salih Al-Fauzan. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, idza arafta dhalika, maka jika anda telah mengetahui hal ini, bahwa musuh tauhid mereka adalah orang-orang yang sangat berilmu, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka memiliki ilmu yang sangat banyak. Mereka ini bahkan memiliki kitab-kitab hujjah. Ya. An-nattariqa wa arafta, dan anda pun sudah mengetahui. An-nattariqa ilallah ta'ala, dan anda pun sudah mengetahui bahwa jalan menuju Allah ta'ala, labudalahu min a'da'in, pastilah di sana terdapat musuh-musuh. Qa'idina 'alaih, musuh-musuh yang menghalangi jalan tersebut. Ya, musuh-musuh yang menghalangi. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, musuh-musuh ini adalah orang-orang yang fasih, orang-orang yang memiliki hujjah. Ya, fal wajibu 'alaika, maka wajib bagi anda, kata Syekh. Ya, kata beliau, maka wajib bagi anda, an ta'lama min dinillah. Ya, dalam cetakan yang lain, an ta'lama. Ya, kalau dicetakan antum apa? An tata'allam, itu lebih bagusnya itu. Kalau dicetakan saya, an ta'lam. Ya, itu lebih bagusnya itu. Maka wajib bagi anda, an tata'allama min dinillahi ma yasiru silahan, maka wajib bagi anda mempelajari agama Allah yang menjadi senjata bagi anda. Tuqatilu bihi haulai syayatina, yang anda dapat memerangi setan-setan tersebut, yaitu para ulama musyrikin. Alladina qala imamuhum wa muqaddamuhum, yaitu yang pimpinan dan pendahulu mereka, ya, pernah berkata li rabbika azza wajal, yaitu pimpinan dan pemimpin mereka itu iblis, pernah berkata kepada Allah azza wajalla, ya, la udanna lahum siratakal mustaqim, aku ya Allah akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shimalihim wa an shamalihim, dan saya benar-benar akan mendatangi mereka dari depan belakang mereka, dari kiri kanan mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kata iblis, inilah imam pemimpinnya ulama musyrikin, dan engkau akan dapati mayoritas mereka tidak bersyukur atau taat kepada engkau ya Allah. Nah, sudah paham sini? Tabarakallahu fikum. Kita langsung aja ke syarah. Ya. Siapa? Arga, tadi udah baca enggak? Nah, ya, baca sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma adillatul Qur'ani wa sunnati fahiya hujajun daniyatun bizahmihim la tufidul yaqina wa hadha min tamamil fitnati wat tazyifi ala nasi li anna alwaqi'a as-sahiha huwa al-aqsu wa huwa anna adilat al-qur'ani tufidul yaqina wa adilatul mantiqi ma'atuf anna wa adilat al-mantiqi wa jadala tufidul syakka wal hayrata jadali wa adilat al-mantiqi wal jadali jadali tufidu syakka wal hayrata wal firaba kama aqarra bidzalika kubara'uhum indal mauti au inda taubatihim wa rujuihim an ilmil kalami idza kana haula'i indahum fasahatun au indahum hujajun wa indahum kutubun fala yalifu bika an tuqabilahum wa anta a'zalu bal yajibu 'alaika an tata'allama min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma tabtulu bihi hujaju haula'i alladziina qala iblisu imamuhum wa muqaddamuhum bi rabbika azza wa jalla la aqudanna lahum ay li bani adam siratal mustaqima ay at-tariqa al-wasila ilaika thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin ta'ahadu al-qawm ta'ahada al-khabithu annahu sayuhawilu idzala bani adam wa kadzalika atba'uhu min syayatinil insani min ashabil insi. Insi kalau diantem insani oh insi, insi. Insi ya. Min syayatinil insi min ashabil kutubi ad-dolati wal afkari al-munharifati al-munharifati yakumuna bi'amali iblisa fi idlalin nasi. Nah barakallahu fiik. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, paham sini ya. Kalau kita sudah tahu apa yang dikatakan oleh Syekh, ya barakallahu fikum. Ya, bahwa musuh-musuh dakwah, ulama musyrikin, mereka memiliki ilmu yang sangat banyak. Dan kita pun sudah mengetahui kasbu syubhat ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk ulama musyrikin. Dengan pimpinannya yang bernama Asy-Syeikh Muhammad Ibn Fairuz Al-Ahsa'i. Seorang yang buta sejak umur 3 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Sejak kecil menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, menghafal buku-buku hadis, buku mustalah, buku usul, buku fikih. Mufti di Ahsa', pimpinannya madhab Hanbali di sana. Namun dialah yang menjadi penentang utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dialah yang mempengaruhi Amir Ahsa saat itu untuk mengusik dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika di Uyainah. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Uyainah terusir karena desakan Amir Ahsa kepada Amir Uyainah. Sehingga datanglah pertolongan dari Allah berkat jasa Muhammad bin Saud dan tentunya istrinya yang memberikan motivasi kepada Ibnu Saud agar menjalin kolaborasi dengan Syekh sehingga dakwah Syekh menyebar dan terusirlah si zindik Muhammad Ibnu Fairuz yang hafal hadis, hafal Quran, hafal buku-buku nahwu, hafal usul, hafal fikih namun menjadi pembela musyrikin. Lihat keadaan musyrikin, ulamanya seperti itu. Kalau kita kayak gini aja, kokah-kokoh, kekeh, nah, tanpa ada pembekalan ilmu syar'i, seperti apa gitu ini. Ya, musyrikin, sejak dahulu hingga saat ini Allah takdirkan ulama'nya adalah orang-orang yang fasih, memiliki hujjah. Allahu musta'an. Lihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ya kata beliau, ya. Amma adilatul Quran was sunnah fahiya hujajun dhanniyatun bizamihim. Adapun dalil-dalil Quran dan sunnah maka itu kata mereka, kata ulama musyrikin, itu hanyalah hujah yang bersifat dhanniyah, tidak pasti. Artinya bisa ditafsirkan ke sini, bisa ditafsirkan ke situ. Ini bizamihim, menurut prasangka mereka. La tufidu al-yakina, sama sekali tidak memberikan faedah keyakinan. Artinya bukanlah sebuah hasil final. Ya, kalau kita berdalil atas kesyirikan mereka dari Quran dan Sunnah, ini versi mereka tentunya. Wa hadha min tamamil fitnati wa tazyifi 'alan nas. Maka inilah diantara fitnah besar dan bagaimana tazyif, bagaimana pemalsuan data ala nas kepada masyarakat khalayak umum. Li'annal waqi'a as-sahihah, karena realita yang sebenarnya adalah huwa al-aqsu, yaitu kebalikannya. Wa huwa anna adillatal qur'ani tufidu al-yaqina, bahwa dalil-dalil Quran itu tufidu al-yaqin, memberikan kepastian, keyakinan. Wa adillatal mantiki wal jadali, bahkan dalil-dalil mantik dan jidal dari ilmu kalam yang mereka gaung-gaungkan selama ini, itu tufidu syakka wal hayrata, hanya memberikan ya keraguan, kebingungan, walittiraba, kegoncangan. Ya, kama aqarra bidzalika kubara'uhum, sebagaimana ini ditetapkan oleh para kibar mereka. Indal mauti, ketika hendak mati, au inda taubatihim, ketika hendak taubat. Ya. Warujuhum wa warujuhihim in an ilmil kalam, dan mereka rujuk dari ilmu kalam. Sebagaimana yang ada pada Al-Juwayni, murid beliau Al-Ghazali, Ar-Razi dan yang lainnya, mereka berupaya keluar dari ilmu kalam namun mereka enggak sanggup. Ya, barakallahu fikum. Enggak ada kepastian. Enggak ada kepastian sedikit pun. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Ya, mana lagi? Idza kana haula'i indahum fasahah. Nah, jika mereka memiliki kefasihan, mereka memiliki kecakapan dalam berargumentasi, wa indahum hujajun, mereka memiliki hujjah-hujjah. Indahum wa indahum kutubun, bahkan mereka memiliki kitab-kitab. Nih di kitab ini ada, nih di kitab itu ada katanya, untuk mendukung kesyirikan mereka. Fala yaliku bika, maka tidak layak bagi anda antu qabilahum, untuk menghadapi mereka. Wa anta azaluban yajib, dalam keadaan anda enggak punya senjata. Enggak punya senjata. Ya, anda gak punya senjata. Ya, barakallahu fikum. Zal itu maksudnya lam yakun ma'aka silah, anda gak punya senjata, gak punya bekal. Mau nantangin ulama musyrikin pakai apa? Pakai otot, diring tinju, mau ngapain? Ya. Pakai hujah, wajadilhum billati hiya ahsan. Gak punya hujah, cuman kopas. Lu kalau kopas ya udah, enggak usah memberanikan diri terjun ngedebat ulama musyrikin. Ulama musyrikin hafal alfiyah. Lah ini dulu suluh aja belepotan. Ulama musyrikin jauharul maknun di luar kepala. Lah kita baca kitab aja gelagepan. Ngomong belepotan. Waduh kalau begitu, fala yaliku bika, kata Syekh Shalih Fauzan, maka tidak layak bagi anda antu qabilahum. Ya, anda menghadapi mereka dalam keadaan anda tidak memiliki bekal. Bal yajibu alaika an tata'allama min kitabillah, bahkan wajib bagi anda untuk mempelajari Al-Qur'an. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tubtilu bihi hujjaja haula'i alladziina qala iblis imamuhum, untuk membantah hujah argumentasi mereka yang iblis imamuhum, imam mereka, wa muqaddamuhum, dan pendahulu mereka, wa muqaddimuhum, ya, yang mendahulu, apa namanya, pendahulu mereka ini berkata li rabbika, kepada Rabbmu azza wa jal. Kata iblis, apa kata iblis? Iblis mengatakan, ya, la'aqudanna lahum ay li bani Adam, ya Allah, saya akan benar-benar menghalangi mereka, yaitu bani Adam, ya, benar-benar akan menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus, ay at-tariqa al-musila ilaik, jalan yang akan menghantarkan kepada engkau ya Allah. Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi bersyukur taat kepada engkau. Ta'ahada al-khabithu, si khabis, iblis yang buruk tersebut, ya, dia telah berjanji annahu sayuhawilu idlala bani Adam, bahwa dia akan berupaya untuk menyesatkan bani Adam. Wa kadzalika atba'uhum, demikian pula para pengikut iblis, min syayatinil insi, dari kalangan setan-setan manusia, min ashabil kutubid dhalati, yaitu para pengusung kitab-kitab sesat, wal afkaril munharifah, dari pengusung pemikiran yang menyimpang, yakumuna bi amali iblis, mereka berdiri sekarang mengamalkan perbuatan iblis, fi idlalin nas, dalam menyesatkan manusia. Ketika kita mentahdir perbuatan syirik, mereka yang bangkit. Oh enggak usah pedulikan itu wahabi itu. Ini enggak apa-apa, ini mengaktifkan kembali, mewariskan kembali budaya leluhur kita. Mewariskan kembali kearifan budaya lokal. Subhanallah. Nah, yang ulama musyrikin Quraisy saja, tokoh-tokohnya, itu enggak sampai hati mengatakan demikian. Mereka paling banter mengkait-kaitkan juga hubungan mereka dengan Allah. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallah. Haulai syufa'auna indallah. Ketika ditanya, kenapa beribadah pada itu? Ini kan, kita gak beribadah pada dia kok. Ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa beribadah kepada itu? Ini kan pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Kalau musyrikin Nusantara, kenapa membuat seperti itu? Ngasih tumbal, ngasih saji, ngasih sajen, sedekah laut, larung saji. Oh, ini mengawariskan kembali kearifan budaya lokal. Subhanallah. Hah? Lebih syirik mana? Ngaku. Lebih syirik mana? Jujur. Hah? Lebih syirik mana? Zaman sekarang apa zaman dulu? Enggak usah antum ngomong, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyatakan di Qaidul Arba, di kaidah keempat. Musyriku, kata Syekh, musyriku zamanina, musyrikin zaman sekarang, zaman kita, zaman Syekh 300 tahun silam, itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Ya, lebih parah. Musyrikin Quraisy kafir, kasihan banget mereka enggak punya kitab. Yahudi Nasrani ahlul kitab punya kitab. Kafir. Musyrikin Quraisy enggak kafir, ini kata salah seorang ulama salaf. Enggak punya kitab dicap kafir. Nah. Ya, enggak punya kitab Allah kafirkan mereka. Mikir-mikir. Paham sini? Apa antum sudah melakukan riset yang memutuskan kesyirikan musyrikin lebih mending, apa, kesyirikan musyrikin lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan sekarang? Sudah ada kayak gitu? Siapa ulamanya yang mendahului antum? Dan enggak, kesyirikan zaman sekarang lebih mending, kesyirikan musyrikin Quraisy lebih parah, sehingga musyrikin Quraisy kafir, kita enggak? Ada enggak kayak gitu? Ada gak kesimpulan yang terbalik dengan di Qaidul Arba? Ada gak? Musyrikin Quraisy lebih parah kesyirikannya daripada kita. Kan terbalik tuh. Kalau musyrikin Quraisy disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba, di kaidah keempat, musyrikin Quraisy lebih parah, lebih musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy bertauhid kepada Allah, beribadah pada Allah di kala lapang. Berbuat syirik kepada Allah di kala lapang. Namun di kala genting mereka bertauhid pada Allah. Musyrikin zaman sekarang lapang, susah, senang, panen, gagal panen, syirik. Lagi aman syirik, lagi corona syirik. Paham sini? Enggak ada ayat yang menerangkan musyrikin Quraisy di kala genting berbuat syirik, enggak ada. Yang ada ayatnya yang kita bacakan. menerangkan musyrikin Quraisy bertauhid. Paham sini? Siapa ulama yang bikin kesimpulan musyrikin sekarang kesyirikannya lebih mending dibanding musyrikin Quraisy? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Benar nih enggak ada. Ada enggak? Loh kok antum saya ajak bicara kok mikir, biar mikir. Hah? Biar mikir. Ada enggak? Musyrikin zaman Quraisy kesyirikannya lebih jelek pada musyrikin zaman sekarang. Kalau para ulama setahu saya menyatakan musyrikin Quraisy lebih mending. Kenapa? Pertama tadi, musyrikin zaman sekarang syirik kepada Allah di kala genting dan lapang. Musyrikin Quraisy hanya di kala lapang. Musyrikin Quraisy ya beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, tapi selain Allah itu orang-orang soleh atau minimal benda mati. Orang soleh, wali, malaikat, nabi atau benda mati. Benda mati itu batu, kayu. Kalaupun mereka ternyata di mana di Taif itu ada lata ternyata mengeluarkan suara, itu jin. Itu jin. Itu jin yang mengelabui mereka. Seolah mereka menganggap ini masih adalah mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang beribadah kepada orang-orang fajir. Ya, kuburan-kuburan orang-orang yang enggak jelas didatangi, ditabaruki. Bahkan kuburan orang yang menyatakan Al-Quran kitab porno sampai hari ini ramai kuburannya. Gak kering-kering. Bahkan tiap hari ganti tanah karena tanahnya diambilin terus. Buat cari keberkahan. Siapa itu yang mengatakan Quran adalah porno? Siapa itu yang menyatakan komunis tidak kafir? Paham tuh? Lihat. Ah, barakallahu fikum. Bahkan kuburan Ibnu Sina yang kafir murtad ditabaruki oleh umat zaman sekarang. Ibnu Sina kafir murtad. Mulhid, seorang penganut Syiah Qaramithah. Seorang pelaku meyakini kesihir. Ibnu Sina cuman gara-gara dikenal dokter. Allah musta'an. Lihat musyrikin Quraisy. Nah. Baik. Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Qaidul Arba di penjelasan keempat itu menjelaskan 10, bahkan dalam Jawroh kemarin terakhir nambahin 2. Ada 12 perbedaan yang dasar sekali antara musyrikin Quraisy dengan musyrikin zaman sekarang, yang tentunya zaman sekarang lebih parah. Ini hasil riset Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Kalau antum ada enggak risetnya? Atau ada antum nemuin ustaz antum, ulama antum yang menerangkan musyrikin zaman sekarang mending syiriknya dibanding musyrikin zaman Quraisy yang parah, Abu Jahal, Abu Lahab tuh jahat tuh. Abu Jahal, Abu Lahab jahat tuh. Hah? Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar agar dimenangkan, mengalahkan Nabi SAW dan para sahabat. Kurang ajar loh Abu Jahal. Ada enggak? Enggak ada. Musyrikin Quraisy kafir, musyrikin zaman sekarang enggak kafir kata antum. Top kesimpulannya. Ibu Nabi, bapak Nabi enggak pernah dengar dakwah Nabi, cuman taunya risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkontaminasi oleh kesyirikan. Sedikit aja pokoknya udah ada syariat Ibrahim, mereka bukan ahlul fatrah. Paham antum? Ditanya, di mana bapakku? Kata orang, inna abaka fidnar. Ditambahin mana Nabi ketika setelah melihat raut wajahnya, inna abi, sesungguhnya bapakku. Disebutin itu bapaknya duluan, bapak Rasul. Wa abaka fidnar, dan bapakmu di neraka. Bapaknya itu belum lihat anaknya dakwah, jangankan anaknya jadi Nabi. Anaknya lahir aja gak lihat. Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Gak dapat dispensasi. Hah? Antum meyakini bapaknya Nabi kafir apa enggak? Kafir, beneran tuh. Antum Nugraha kafir. Antum Suyuti kafir. Ada hadis riwayat Muslim kan, dijelaskan oleh Nawawi. Antum mungkin antum pro Asyuti, oh enggak kafir kok gitu. Nah, Fikri, bapaknya Nabi kafir enggak? Kita bukannya mau menjelek-jelekan. Ini kan kita cuma mengimani, meyakini hadis saja. Meyakini hadis, keterangan. Keterangan hadis. Yang tadi, inna aba, inna abi wa abaka finnar. Kafir? Orang tuanya Rasul kafir? Zaki? kafir. Enggak dikasih uzur ini. Yakin? Uzur bil jahil kayak apa kayak syubhat kayak apa? Orang belum berjumpa anaknya kok, anaknya dakwah belum berjumpa kok antum kafir-kafirkan. Kenapa antum bisa yakin kafirkan? Karena Rasul sendiri yang mengkafirkan. Paham antum? Terus gimana mereka ahlul fatrah? Enggak ada ulama yang mereka bilang mereka ahlul fatrah. Ada pendapat itu ahlul fatrah, pendapat yang dhaif. Pendapatnya Qurtubi, pendapatnya Asyuti, ini lemah. Ya, yang enggak punya salafnya. Paham sini? Pendapat yang rajih dan ustaz-ustaz antum itu pun katakan sampai akhirnya ribut kemarin. Nah, karena ini kan? Karena ini. Nenek antum, nenek kita misalnya anggota Gerwani PKI. Oh, nenek saya kan jahil. Ada mbahnya berbuat syirik meyakini semua agama benar. Oh, mbah saya kan ini enggak paham. Enggak adil dia. Dia bilang bapaknya Nabi kafir. Bapaknya Nabi belum dengar risalah anaknya. Bapak antum, nenek antum, nenek moyang kita yang syirik. Dengar enggak? Syekh Muhammad bin Ibrahim mensyaratkan hujah itu cuma dengar nama Nabi. Dengar nama Nabi, dengar Islam, wajib dia mempelajari. Sebagaimana nah, Yahudi Nasrani di seluruh dunia ini kita kafirkan. Yang Rasulullah SAW bersabda, La yasma'u bi min hadhi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengarku. Ya, mendengar namaku. Wala Yahudi wala Nasrani. Tidak seorang Yahudi dan Nasrani. Thumma la yu'minu bi walladhi ji'tu bih. Kemudian dia tidak beriman padaku dan apa yang aku bawa ila kana min ashabin nar. Melainkan dia adalah penduduk neraka. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, hanya mensyaratkan mendengar. Ya. Kalau begitu Yahudi, Nasrani, seluruh dunia ini kafir mereka. Ya. Dan ijma ulama dari yang ditetapkan oleh An-Nawawi di Raudhatut Thalibin sampai Syekh bin Bas, siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, komunis, maka dia murtad keluar dari Islam. Ya, yang kita baca kemarin di kitab Al-Furuq di catatan kaki halaman 48, saya masih ingat. Itu ya. Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, komunis, ya, maka dia kafir murtad. Tidak ada uzur bil jahal bagi dia. Ya. Ini madhab a'immatud dakwah. Madhab imam kita. Sudah paham sini? Hah? Ngerti. Harusnya konsisten. Kalau nenekmu sayang saya dulu enggak kafir karena ya udah bapaknya Rasul enggak kafir juga. Walaupun sorohah Rasulullah SAW menyatakan inna abi wa abaka finnar. Sorohah kayak begitu. An-Nawawi menjelaskan hal ini di Syarah Sahih Muslim. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Matan sekarang ya. Ya lihat di matan berikutnya. Qala rahimahullahu taala. Walakin idza aqbalta. Namun ya, kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, idza aqbalta ala Allah. Ya, namun jika anda fokus kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau anda fokus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa asghaita ala hujajillah wa bayyinatihi. Dan anda, ya, kemudian kata beliau, dan anda memperhatikan hujah-hujah dan keterangan Allah. Fala takhaf wala tahzan. Maka janganlah anda takut, jangan anda bersedih hati melihat kenyataan mereka adalah orang-orang alim. Tipu daya mereka besar. Allah Ta'ala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya Ya, kata Allah, tipu daya setan itu lemah. Wal 'ami minal muwahhidin, dan satu orang awam dari kalangan ahli tauhid, kata Syekh. Yaghlibu alfa min ulama'i haula'il musyrikin, dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahum wa inna jundana lahum al-ghalibun, dan sesungguhnya tentara kamilah yang pasti menang. Baik, sudah bisa dipahami sini ya. Nah, kita baca sekarang ya, tafadhal dibaca sini ya. Ihsan, dibaca berapa kali sini? Ayo baca saat. Berikutnya, kama qala ta subhanahu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah wali-wali setan itu. Inna kaida syaitani kana da'ifah, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Artinya, walaupun musyrikin, ulama musyrikin, mereka memiliki argumentasi yang fasih, yang kuat, ilmu yang banyak, kitab-kitab, ya, mereka tetap memiliki celah yang sangat lemah. Hujah mereka kal baitil ankabut, ya, seperti sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyut, dan rumah yang paling lemah apa? Baitul ankabut, sarang laba-laba. Ya, barakallahu fikum. Itu cuman kutipan-kutipan aja. Nah, kalau hadir ulama, yang menerangkan kutipan itu harusnya ditempatkan pada tempat semestinya, habislah mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fahum mahma kana indahum minal quwwati al-kalamiyyati wal jidali wal bara'ati fil mantiqi wal fasahati. Mereka walau bagaimanapun mereka memiliki kekuatan kalam, perdebatan, ya. Baro'ah, baro'ah itu maknanya sama fasohah, kefasihan dalam mantik. Illa annahum laysu ala haqqin, namun mereka tidak berada di atas kebenaran. Wa anta ala haqqin, sedangkan anda wahai ahlu tauhid berada di atas kebenaran. Madumta mutamassikan bil kitab was sunnah, selama anda berpegang dengan Quran dan sunnah. Wa fahimtal kitab was sunnata, dan anda memahami Al-Quran dan sunnah. Fatma'in, maka tenanglah. Fa innahum lan yadurruka abada, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat bahaya kepada anda selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah telah terangkan inna kaidasy syaithan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, tipu daya setan itu lemah. Masyaallah. Ya. Walakin hadza yahtaju ila ar-ruju' ila al-kitab was-sunnati. Namun ini pun membutuhkan agar kita kembali kepada Quran dan sunnah untuk menghadapi mereka, belajar. Mempelajari di hadapan ulama, mempelajari buku-buku ulama, bertanya kepada ulama mengenai yang iskal, yang rancu, yang belum kita pahami. Jangan otodidak memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Ya. Sebagaimana buku-buku ulama kita pahami melalui perantara pemahaman ulama lain yang lain. Jangan otodidak. Ya. Fa innaka bidzalika la takhafu mahma kana ma'ahum minal hujaji wal kutubi. Maka kalau begitu, kalau keadaan anda sudah begitu, anda tidak akan takut kepada mereka walau bagaimanapun mereka memiliki argumentasi wal kutub, kitab-kitab. Li'annaha sarabun, karena kitab argumentasi yang ada pada mereka itu bak fata morgana, disangka oleh orang yang haus dari jauh itu adalah air oasis, berjalan jauh di tengah padang pasir. Ketika sudah sampai capek, gak dapat apa-apa. Ya, gak dapat apa-apa. Azamurgana. Hujajun tahafat kezujaji takhaluha. Haqqan wa kullun minha kasirun maksu. Ah, hujah-hujah. Ya. Argumentasi. Ya. Yang jatuh bagaikan cermin-cermin, ya, bagaikan kaca, ya, yang anda kira itu adalah kebenaran, maka setiap orang yang menghancurkan bisa menghancurkannya, maka dia pun maksur, maka dia pun hancur. Fasarabu maka fatamorgana yazulu, akan hilang. Kadzalika hadzil hujaj, hadzihi al-hujaj. Demikian pula dengan berbagai argumentasi mereka, yang mereka memiliki dalil, katanya bukan dalil, dalih. Barakallahu fikum. Idza tala'at 'alaiha asy-syamsu, jika sudah terbit ke fata morgana tadi, matahari udah hilang, udah enggak ada lagi. Barakallahu fikum. Wal Al-Qur'anu bayyinat wa bayyinatul Qur'an, Al-Qur'an dan keterangan Al-Qur'an. Zala hadza ad-dabab. Ya. Ya. Maka akan hilanglah kabut tersebut, alladzi ma'hum, yang ada pada mereka, yang itu dianggap sebagai hujah, kitab ilmu. Wa hadhihi sunnatullah ta'ala, idzan ila sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Bal naqdhibu bil haqqi 'alal batili, bahkan kami melontarkan yang hak kepada yang batil. Ya, melontarkan yang hak kepada yang batil. Fayadmughu fa idza huwa zahiq. Ya, maka yang hak menghancurkan yang batil, maka yang batil itu tiba-tiba dia menjadi zahiq, menjadi lenyap. Walakum wailu mimma tasifun. Ya, maka kecelakaanlah ya dari apa yang mereka sifati. Qul inna rabbi yaqdhibu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakanlah sesungguhnya Rabbku ya yang mewahyukan kepadaku. Ya. Itulah yang akan mewahyukan yang hak, yaitu Rabb yang 'allamul ghuyub, yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fadha'id ya, fadha'iful haqqi, maka fadhaif jamak dari apa? Fadhifah, senjata. Ya, maka senjata kebenaran tudammirul batila, akan menghancurkan kebatilan, mahma kana, walau bagaimanapun bentuk dari kebatilan tersebut. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah berkata di matan. Nah, ini yang menarik ini. Ya. Beliau mengatakan musyrikin ulamanya pintar-pintar, punya ilmu, punya ini sejak zaman Muhammad Fairuz Al-Ahsa'i. Musuh besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga beliau menulis buku Kasyfus Syubhat ini untuk si Muhammad bin Fairuz Al-Ahsa'i Al-Hanbali. Ya. Kata Syekh kemudian, wal 'ami minal muwahhidin, maka satu orang ahli tauhid muwahhid, yaghlibu alfan min ulama'i ha'ula'il musyrikin, dapat mengalahkan 1000 ulama mereka musyrikin. Masya Allah, ajaib ini. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahum al-ghalibun, maka sesungguhnya pasukan kamilah yang akan menang, mengalahkan mereka. Nah, saya bawa syarah Kasyfus Syubhat Syekh Shalih Al-Syekh. Ya barakallahu fikum. Beliau menjelaskan apa sih maksudnya satu orang awam dari kalangan ahli tauhid dapat mengalahkan 1000 ulama musyrik. Ya, maksudnya, lihat, saya bacain. Antum enggak ada di buku antum, ya. Dengerin aja dah. Al-ami minal muwahhidin indahu muhkamatun. Maksudnya ya, seorang awam yang dari kalangan muwahhid yang dia memiliki muhkamat. Dia memiliki muhkamat. Artinya dia memiliki ya bantahan terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang dibawakan oleh 1000 ulama musyrikin sekaligus. Ya. Wa hiya al-ilmu al-wajib. Apa itu al-muhkamat? Itu al-ilmu yang wajib, alladhi sabaqa bayanu annahu la yasihu al-islamu al-abdu illa bihi. Itu ilmu yang telah berlalu penjelasannya, ini di kitab beliau ini, bahwa seorang hamba tidak sah keislamannya kecuali dengan itu. Fahuwa indahu minal muhkamat mayaruddu biha syubahul musyabbiha wa syubahul ulama'il musyrikin. Yaitu ilmu muhkamat yang dengannya dia dapat membantah segala macam syubhat, ya, syubhat kaum ulama musyrikin. Beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh. Misaluh, contohnya, ma dzakarahu a'immatud da'wati, yaitu yang disebutkan oleh para imam-imam dakwah. Para imam-imam dakwah. Tabarakallahu fikum. Anna rajulan minal awami al-muwahidin, bahwa salah seorang dari kalangan awam muwahidin, kana fil Madinah. Dia sedang berada di Madinah. Ya. Fi Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi. Faqala lahu ahadul ulama'i lamma arafa annahu min hadhihi al-jihati. Ya, maka tiba-tiba ada seorang ulama yang berkata kepadanya. Ya. Yang berkata kepada si orang awam muwahhid ini. Ya, masyaallah. Ya. Apa yang dikatakan oleh ulama? Ulama ini ulama Mu'tazilah. Ya, dalam disebutkan Mu'tazilah. Ya. Dia berkata, wa kana hadza fi zamanil awal. Antum taquluna la yutlabu minal mauta. Wa haula syuhada'u ahya'un binasil Qur'an. Ini kata ulama, ulama musyrikin berkata kepada orang awam muwahhid di Masjid Nabawi. Kalian ini ya, kalian ini Wahabi. Kalian ini mengatakan tidak boleh minta doa kepada orang yang telah mati. Sementara mereka para syuhada itu masih hidup binasil Qur'an. Berdasarkan penetapan Al-Qur'an, berdasarkan nas Qur'an. Dibacain ayatnya. Sama si ulama musyrikin tadi. Ya. Surah Ali Imran. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali kau menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang yang mati. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberikan rezeki. Fahum ahya'un wa laysu bi amwatin, kata si ulama musyrikin ini. Ayo, mereka itu hidup kata Allah di Al-Qur'an. Mereka enggak mati. Falimada la natlubu minhum? Ah, kalau begitu, kenapa kami sekarang enggak boleh minta doa kepada mereka? Ayo jawab, kata ulama musyrikin. Bawain ayat Al-Qur'an. Faqala lahu al-aqi. Maka berkata kepada si ulama musyrikin tadi, orang awam ini. Orang awam muwahhid. Wa huwa minal muwahhidin. Law qala Allahu, perhatikan, ini dia tahu muhkamat yang tadi mutasyabihat, ya. Mutasyabihat yang rancu, yang global, yang muhkamat, yang rinci, yang menjelaskan yang global, yang menjelaskan yang umum. Paham sini? Nah. Baik, qala lahu alami. Ya. Maka orang awam tadi menjawab, "Law qala Allah, seandainya Allah berfirman, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, la talabana minhum." Maka Pak, seandainya Allah menerangkan bahwa orang-orang itu hidup di sisi Rabb mereka, mereka diberikan rezeki, maka kami pasti minta kepada mereka. Ya. Walakin qala, namun Allah berfirman, yurzakun, mereka diberi rezeki. Allah tidak berfirman mereka yarzukun, mereka memberi rezeki, tapi yurzakun, diberi rezeki. Fahum yurzakuna mislu ma nurzakuna nahnu. Mereka diberi rezeki kayak kita sekarang yang masih hidup, kita bukan syuhada ini juga diberikan rezeki. Fanatlubu minar razzaqi. Kalau begitu kenapa kita enggak minta aja kepada, kita langsung minta aja kepada Allah yang Maha Razzaq. Subhanallah. Diam langsung si ulama musyrik. Orang awam bisa kayak begitu. Paham antum? Ngerti gak sini? Ya. Ada kisah yang lainnya. Kalau itu kisah yang diceritakan Aimatul Dawah di zaman, mungkin zaman 200 tahun silam di Masjid Nabawi. Ini ada kisah lagi. Ya. Kisah antara seorang ulama Mu'tazilah, ya, dengan Arab Badui. Debat dengan siapa deh? Gak tanggung-tanggung dengan Syekh besar Mu'tazilah, Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Ya. Amr bin Ubaid berkata, ya. Wahai manusia, wantak saya hilang. Ya. Apa namanya? Bukan, ini ngomong bukan Amr bin Ubaid, orang awam ini bertauhid. Ini zaman dulu, di zaman salaf. Amr bin Ubaid, ya, murid dari Al-Hasan Al-Basri. Ya. Wahai manusia, kata orang awam ini bertauhid. Unta saya hilang, berdoalah kepada Allah supaya Allah mengembalikan unta itu kepada saya. Mu'tazilah itu akidahnya apa? Padahal masalah takdir, qadariyah apa jabriyah? Hah? Qadariyah, baik. Kata orang awam, "Woi orang-orang, unta saya hilang, berdoa, doakan dong." Ini lagi dia ngomong dari luar masjid, luar halaqah. Di halaqah tersebut Amr bin Ubaid lagi kajian. Apa kata Amr bin Ubaid? Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan pencurian ini. Tapi orang ini kecurian. Kembalikan unta dia, ya Allah. Perhatikan tuh Amr bin Ubaid. Lagi ngaji, ya, lagi kaji, lagi doain orang, sempat-sempatnya dia ngasih syubhat qadariyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan pencurian ini terjadi. Kembalikan itu, ya Allah. Ya, kembalikanlah untanya kepadanya, ya Allah. Apa kata orang Badui ini? Kalau begitu, la ahtaj ila du'aika. Saya enggak butuh pada doa kamu. Kata Amr bin Ubaid, why? Kok why? Limada? Kenapa? Gitu. Kata Amr bin Ubaid. Ya. Kata, ini sebut ini secara akidah tahawiyah ya. Kalau Allah tidak menginginkan terjadi pencurian, tetapi ternyata aku kenyataan terjadi pencurian, aku khawatir ya. Dia menginginkan ontakku kembali, Allah menginginkan ontakku kembali, ternyata enggak bisa kembali. Nah, paham enggak antum? Ngerti enggak? Kalau Allah kan katamu, ya Allah, engkau tidak menginginkan pencurian ini terjadi, kembalikanlah ya Allah. Kalau Allah tidak menginginkan pencurian itu terjadi, ini kan iradah kauniyah, ya enggak? Iradah kauniyah. Kalau Allah tidak menginginkan, tetapi ternyata terjadi kecurian, saya khawatir kalau Allah menginginkan kembali, unta saya kembali, nanti ternyata enggak kembali, dimainin si Amr bin Ubaid. Langsung puyeng Amr bin Ubaid. Ah, kok bisa gitu? Ah, iya rasain. Dasar kodaria bloon gitu kan. Mungkin kata si Arab Badui. Barakallahu fikum. Ya. Banyak kisah-kisah kayak gini ya. Tapi mana lagi? Ayo kita baca sekarang ke syarah. Siapa? Baca sini. Rapi-rapi, baca pi. هذا من العجائب أن العامي غير المتعلم من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين ذلك لأن العامي عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق. Oh, bukan bukan tertelawas, bagusnya ya dengan bilang majhul lam tutalawas, tutalawas. Belum tercemar. Lam tatalawas bisyukuki wal awhami wal qawaid al mantiqi wa ilm al kalami. Amma al alim al musyrik falaysa indahu fitratun salimatun wala ilmun sahihun wa sahibul fitrati as salimati yatawallamu ala alladhi laysa indahu fitratun wala ilmun lianna ilmuhu jahlun lianna ilmahu jahlun. Idhan fannasu thalathatu aqsamin. Alqismul awalu man indahu ilmun suhihun wa fitratun salimatun wa hadha a'la tabaqati wa hadha huwa alladhi aqba والذي أقبل على ربه وأصغى إلى حججه وبيناته فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة. القسم الثاني من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة وهو العامي من الموحدين. القسم الثالث من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح وإنما عنده سراب لا حقيقة له. لا حقيقة. لا نلنا لا نبي الجنس. فهذا يهزم أمام العامي فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة فهذا مما يدلك على أن على أن تعلم أن تعلم العلم على أن تعلم العلم النافع فيكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله. طيب حسن يا kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya hafizallahu taala, afwan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala pensyarah. Hada min al-ajaib, inilah ajaibnya ini. Di antara bentuk keajaibannya ini, annal amiya bahwasanya orang awam yang ghairul muta'allimi, yang dia bukan kalangan pembelajar, minal muwahidin, dia adalah dari kalangan ahli tauhid, yaghlibu alfan min ulama'il musyrikin, dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Tapi yang kayak tadi, yang bisa bantah, ya, ngerti mana ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat. Enggak kayak kita sekarang, ngaku-ngaku aja kokoh ini itu, bingung ditanya mana yang muhkamat mutasyabihat, bingung. Ini orang awam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, barakallahu fikum. Yang beliau ceritakan di mana? Di Sittatul Mawadi' minas Sirah. Di poin ke-6. Ya, Arab Baduy, Arab Baduy. Beliau puji. Ya, beliau puji ketika Arab Baduy mengkafirkan keadaan dia zaman dahulu yang dia melakukan pembatalan keislaman. Saya dahulu kafir. Saya bersaksi saya dahulu kafir. Dan saya bersaksi para mutawwi, dai-dai yang bilang saya muslim, kafir juga. Subhanallah. Dipuji oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dipuji. Ma ajmala. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Masih ingat enggak? Ma ajmala. Nah, ma'ajmalah hadihil maqalah, gitu ya. Ucapan Arab Baduy ini yang datang kepada kami. Kalau sekarang ada Arab Baduy kayak gitu, antum bilang apa dia? Takfiri khawarij. Takfiri khawariji segala macam. Nah, sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipuji di Sittatul Mawadi' minas Sirah. Taib, ya. Wa dzalika li anna al-'amiya, yang demikian itu karena orang awam ini indahul fitratus salimatu. Dia memiliki fitrah yang masih salimah, yang lurus. Allati lam tatalawwas, allati lam tatalawwas bisyukuk. Yang belum tercemar oleh keraguan wal awham, ya. Oleh kebimbangan, kebingungan wa qawaidil mantiq wa ilmil kalam, kaidah-kaidah mantik dan ilmu kalam, filsafat. Amal alim, adapun orang alim, al musyriku, yang musyrik, walaupun dia hafal bisa baca kitab, inda laisa indahu fitratun salimatun wala ilmun sahihun, dia enggak punya fitrah yang lurus, ya, fitrah yang masih lurus, dia enggak punya ilmu yang benar. Wa sahibul fitratis salimah, nah orang yang masih memiliki fitrah, orang yang fitrahnya masih lurus, yataghallabu 'ala alladhi laisa indahu fitratun, maka dia dapat menaklukkan orang yang tidak memiliki fitrah wala ilmun, tidak memiliki ilmu, li'anna ilmahu jahlun, karena hakikatnya orang yang fitrahnya sudah rusak, walaupun punya ilmu, ilmunya itu hakikatnya adalah jahlun, kebodohan. Idan, kalau begitu, fannasu salah satu aksamin, ya, manusia itu terklasifikasi menjadi tiga jenis manusia. Al-qismu al-awwal, bagian yang pertama, ma indahu ilmun sahihun, orang yang memiliki ilmu yang sahih. Ya, orang yang memiliki ilmu yang sahih. Ya. Wa fitratun salimatun, yang memiliki fitrah yang lurus. Wa hadha ala tabaqati, ini tabaqat yang tertinggi. Wa hadha huwa alladhi aqbala ala rabbihi wa asgha ila hujajihi. Maka inilah, ya, dialah yang dia fokus menghadapkan diri dia kepada Allah, dan dia yang memperdengar, dia mendengarkan hujah-hujah Allah wa bayyinati, keterangan-keterangan dari Allah. Fasara indahu ilmun sahihun wa fitratun salimatun, dan jadilah dia orang yang ilmunya sahih, fitrahnya lurus. Ini semisal para ulama kita, ya, semoga Allah merahmati yang telah wafat dan menjaga yang masih hidup. Al-qismus tsani, yang kedua, man laisa indahu ilmun lakin indahu fitratun salimatun wa huwa al-ami minal muwahidin. Yang ketiga, yang enggak punya ilmu, ya, namun memiliki fitrah yang lurus. Ya, mudah-mudahan kita kayak ginilah. Ya, ilmu kita sedikit, bahkan enggak ada secuil. Kita berharap fitrah kita pasti lurus sajalah. Kita banyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Banyak doa itu ajalah. Nah, ini orang awam dari kalangan muwahhid. Tapi awamnya itu kayak gimana? Yang bisa bantah musyrikin kayak gitu. 1000 musyrikin lagi. Yang ngerti mana ayat yang muhkam mutasyabihat. Lihat kayak tadi awam yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Membantah si ulama musyrikin tadi yang ada di Masjid Nabawi pakai ayat yang digunakan oleh dia sendiri. Taib, ya. Karena dia berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat biasa. Faman ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Kayak biasa kayak begitu. Orang-orang yang telah menyimpang kalbunya, mereka cuma mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dalam rangka cari fitnah, udah gitu aja. Ya, cari fitnah. Nah, orang awam muwahhid tahu meluruskan, oh ini mutasyabihat, yang muhkam kayak begini. Ya. Sama kalangan Murji'ah mengutip kalam Syekh Fauzan, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mendukung paham irja mereka. Ah, kita udah belajar kemarin Al-Furuq. Antum baca ulang lagi Al-Furuq biar mudah itu. Nih yang muhkam kalimat-kalimat ulama itu kayak begini, puluhan kayak begini. Melurusin sebabnya kenapa berkata kayak begitu. Nih. Karena sampai hari ini masih banyak yang enggak tahu malu mengutip fatwa imam. Kalau mau mendukung paham mereka pakai ulama mereka sendiri sana. Ya. Ini pakai fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah, Syekh Fauzan lah. Allah musta'an. Kan lucu. Kan lucu. Nah, ini. Ya, di Al-Furuq dijelaskan itu. Nah, dikasih tahu mereka. Semoga mereka kembali. Tayyibarakallahu fikum. Al-qismu as-salis, yang ketiga. Man laisa indahu fitratun salimatun wala ilmun sahihun. Nauzubillah. Ini nih, yang enggak punya fitrah yang lurus, enggak punya ilmu yang sahih. Wa innama indahu sarabun la haqiqatalah, yang mereka punya cuma fata morgana yang enggak ada hakikatnya. Fa hadza yuhzamu amamal ami. Maka orang kayak gini dapat dikalahkan oleh di depan, di hadapan orang awam yang fitrahnya lurus tadi. Fa kaifa amamal alimi alladhi indahu ilmun sahihun wa fitratun salimatun? Gimana lagi dia kalau berhadapan dengan orang alim yang ilmunya sahih, fitrahnya lurus? Ulama musyrik mau berhadapan sama ulama-ulama kita, mau apa mereka? Fa hadha mimma yadulluka, maka ini di antara yang dapat menunjukkan anda ala anna ta'allumal ilmi, bahwa mempelajari ilmu annafi yang bermanfaat, yakunu silahan lil mu'mini, ini dapat menjadi senjata bekal bagi mukmin amama a'da'illahi wa rasulih, ketika dia berhadapan di depan musuh-musuh Allah dan rasulnya. Tabarakallahu fikum. Sudah ngerti sini? Jadi orang awam itu yang kayak gimana? Yang fitrahnya lurus, dia tahu ayat-ayat yang muhkamah. Semisal orang awam, ya, yang orang baduy lagi, yang berhadapan dengan Amr bin Ubaid, ya, orang awam yang di Masjid Nabawi ngalahin ulama musyrikin pakai ayat yang dibawakan oleh ulama musyrik tadi. Apa lagi sekarang? Ya, mas lanjut apa cukup? Mana Zaki? Tuh kelas. Hah? Lanjut, masya Allah. Hah? Lanjut, ayo lanjut. Kemudian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Fajunullahi humul ghalibuna bil hujjati." Maka, ya. Pasukan-pasukan Allah, pasukan-pasukan Allah, mereka itulah, ya, yang menang dengan hujjah, wal lisani, ya, dan dengan lisan, mereka itulah yang menang nanti dengan hujjah dan lisan, ya, kama hum al ghalibuna bisayfi. Sebagaimana mereka juga menang dengan pedang, wasinani, dan dengan tombak. Masya Allah. Ya. Wa innamal khawfu 'alal muwahhidi alladhi yasluqut tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Nah, ini yang dikhawatirkan, ada seorang muwahhid ahli tauhid, dia berjalan di jalan ini, dia menempuh perjalanan kehidupan ini, dia enggak punya bekal senjata, enggak punya ilmu. Hah? Enggak punya ilmu. Memberanikan diri terjun ke kancah pertempuran. Senjata dia apa? Kopas. Senjata dia apa? Kata Ustaz, ya habis. Antum ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini. Ada di syarah apa bukunya Syekh Bakar Abu Zaid namanya? Hilyah Thalabil Ilm. Di syarah Hilyah Thalabil Ilm. Syekh Muhammad Al Utsaimin menerangkan, kita kalau debat sama ahli batil, kalau kita kalah, itu adalah kekalahan ahlus sunnah. Kenapa? Karena orang tahu dan orang akan menilai dari sudut kita aja. Oh, dia tuh ternyata yang ngelarang berdoa kepada Nyi Roro Kidul itu kalah dia debatnya sama Mbah Yai. Kalah debatnya sama Habib. Berarti enggak benar tuh dia tuh. Dia top. Jadi patokannya itu. Paham enggak? Ya. Yang jadi patokannya itu. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kita kalah debat atau apa enggak masalah bagi kita pribadi. Tetapi bagi dampaknya bagi dakwah, lihat. Makanya Syekh Utsaimin menyatakan, kalau Anda belum punya bekal berdebat dengan ahli batil, Anda kalah, maka itu kekalahan bagi ahli sunnah, kemenangan bagi ahli batil. Orang akan melihat kayak begitu. Dan si ahli batil akhirnya tohokan, ternyata ini ya, yang Wahabi-Wahabi ini ya, bodoh-bodoh dia. Ngaco. Barakallahu fikum. Tahu sini? Banyak teman-teman kita yang dahulu masih berada di kebatilan, gak mau kepada yang hak. Paham ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka sering didebat sama orang-orang bodoh. Gak ngerti. Ya, dikasih ibarat dari bahasa Arab, suruh terjemahnya apa? Ya ketawa lah deh. Ya, mau ngedebat nanya terjemahnya apa? Ya, aduh. Tambah yakin dia di atas kebatilan. Dan orang-orang yang nonton tambah yakin. Ente batil. Ini yang benar. Subhanallah. Dosa ini. Menyebabkan orang lari dari dakwah. Orang jadi tahu. Oh ini salah ini. Makanya kata Syekh Utsaimin begitu. Syekh Utsaimin itu ngomong gak asal-asalan. Hah? Barakallahu fikum. Ini benar ini. Jadi kekalahan buat dakwah. Kita jadi membuat ahlus sunnah malu. Tercoreng. Orang-orang jadi gak mau ngikutin. Paham gak itu? Ya, ngerti gak? Kalau gak punya bekal ya udah jangan debat. Gak usah ikut-ikutan. Ini gak cuman tahu kopas. Ya. Dikasih ibarat pakai bahasa Arab. Kegagepan, bingung. Gak ada urusannya ngaku-ngaku kokoh-kokoh itu bukan di pengakuan. Gak ada. Kokoh itu taufik dari Allah. Siapa yang mau ngaku-ngaku kokoh itu mentazkiyah diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Ada yang penting saya kokoh itu orang paling bodoh, orang sesat. Orang bodoh itu, ya. Itu bukan kokoh justru itu menunjukkan kelemahan iman dia. Dia mentazkiyah diri dia di hadapan manusia. Kita ini memohon pada Allah, sabit qalbi ala dinik ya Allah, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Dia ngaku kokoh-kokoh. Itu orang bodoh berkeliaran, berkomplotan, bergerombol. Dunia maya, dunia nyata. Yang kayak begini mesti dibasmi. Ya. Diluruskan. Gak mau diluruskan, basmi udah. Udah. Jangan hadir ke kancah dakwah. Nanti merusak. Disangka orang dia mewakili kita. Padahal dia punya komplotan hizbiyah tersendiri. Ya. Disangka orang mewakili kita. Padahal mereka ini racun. Ya. Racun. Dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, nggak mau. Udah, suruh minggir. Udah. Jangan dianggap. Nggak usah layanin lagi. Sepatah kalam pun udah ada. Kecuali salam deh. Salam itu jawab. Di situ udah. Selesai. Hah? Minggir. Nggak usah. Ya, ada orang sekarang yang penting kita kokoh lihat tazkiyah diri sendiri. Kata ulama kayak begitu. Ya, mentazkiyah diri sendiri. Ya, sadar enggak antum orang yang penting kokoh itu lagi tazkiyah diri sendiri itu. Ya, subhanallah. Subhanallah. Ya, lanjut. Zaki baca Zaki. فإن الجندنا لهم الغالبون أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى wa junullahi humul mu'minuna yuqalu lahum junullahi wa yuqalu lahum hizbullahi kama fi qawli ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallaha ila qawlihi ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun fahum hizbullahi wa junullahi wa jundu jamu jundiyin wa huwa al muqatilu wal mudafi'u an dinillahi adhafahum ila nafsihi tasrifan lahum. Mana? Yang mana antum? Saya kehilangan bacaan antum. Wal muqatilu wal mudafi'u an dinillahi adhafahum ila nafsihi tasrifan. Terus? Aja'ala lahum al-ghalibata wal-ghalibata fil-hujjati was-silahi junullahi umul ghalibuna fil-hujjati wal-lisani yakni bil-ilmi wal-ma'rifati wal-mujadalati ahlal badri fama mujadalati ahli, kalau antum enggak ditanwinin ya menjadi mudof, ahlinya mudof menilai mujadalati ahlal badri fama tuqabilu ahlan haqqi wa ahlan batili fi kama fama fama loh taknya dua itu cuman satu lah dua saling berhadapan kama tataqabala ahlul haqqi wa ahlu haqqin wa ahlu batilin. Nah ya, masih ingat perbedaannya yang fi'il ini tufijul musyarakah antara tata tafa'ala dengan apa namanya dengan tafa'ala. Kalau tafa'ala itu muta'adi, ya muta'adi, maka walaupun dia musyarakah yang kedua maf'ulun bihnya, yang dominan yang fa'ilnya. Ahlu, ahlu, dia lazim yang kedua ini. Tataqabala ahlu haqqin, nah, kalau tatafa'ala, nah itu lazim. Terus? Fil khusumatin illa taqallaba ahlul haqqi ala ahlil batili fi fil khusumatin. Illa taqallaba ahlul bat. Fil khusumati wal munadharati daiman wa abadan. Fahum al-ghalibuna bil-hujjati ma'al-mubatirina kama annahum al-ghalibuna bis-sayfi was-sinani fil-ma'ariki idha taqabala al-jundani al-muslimuna wal-kuffaru fa'innahu yantasiru al-muslimuna al-kuffari idha tawaffarat syurutun nasri fihim bi an tawakkalu ala Allahi wa atasamu billahi wa ata'u Allah wa rasul. Oh beda ya, beda. Kalau di sana fa'idha tawaffarat syurutun nasri fihim bi an a'addu al-uddata. Kalau di sana itu, kalau di itu beda tadi. Terus enggak ada itu. Terus fa'in hasal fihim khalala lahiqat fihi khalalun khalalun lahiqat fihim an azimatu kama hasala li sahabati fi waqti Uhudin lama asamu fi waqti Uhudin fi waqti Uhudin lama asau amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arrumatu atau apa lama asau ada arrumatu fa'ilnya, kalau antum langsung maf'ulun bihnya asau. Oh fa'ilnya langsung itu, enggak apa-apa. Terus lama asau amra ar-rasuli sallallahu wa nazalu minal jabali alladhi qala lahum la tanzilu minhu sawa'un intasarna wa awzimna falamma qalahu wa nazalu minal jabali halal al-hazimatu bisbil muslimina. Baik. Mana tadi ki bacanya ki? Zaki. Allah Ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Maka sesungguhnya pasukan kamilah yang menang. Tapi harus dipahami ya. Kalimat sebelumnya, kalimat Syekh Muhammad bin Abdullah itu, wa innal ami wal ami minal muwahhidin yaghlibu alfan minal ulama min ulama'i haulul musyrikin. Siapa itu orang awamnya yang tahu mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat? Sehingga kita jangan pernah pede, oh itu orang awam itu saya itu. Kayak saya itu. Lah. Tapi yang paham, yang fitrahnya lurus walaupun tidak ada ilmu, tapi dia tahu mana yang muhkam, mana yang mutasyabihat. Baik. Mana lagi tadi? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adafal jundas ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyandarkan pasukan kepada Allah. Wa inna jundana, dan sesungguhnya pasukan kami yang disandarkan kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang berfirman demikian. Wa jundullahi humul mu'minun. Ya, dan jundullah, yang namanya jundullah, pasukan Allah itulah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Yuqalu lahum jundullah wa yuqalu lahum hizbullah. Ya, terkadang disebut jundullah, terkadang disebut hizbullah. Sebagaimana dalam firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu ila qaulih ulaika hizbullah ala inna hizbullahi humul muflihun. Ini ayat terakhir surah Al-Mujadilah. Ya, mereka itulah hizbullah, golongan Allah. Artinya orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Kalau hizbullah yang di Lebanon itu hizbu syaitan, ya, Syi'i Rafidi itu pemimpinnya. Ya, mereka adalah orang-orang Rafidah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah, hizbullah, ya, kelompok golongan Allah, mereka itulah yang beruntung. Fahum hizbullahi wa jundullah, maka mereka adalah hizbullah wa jundullah. Wal jundu jam'u jundi, jamak dari jundi, pasukan. Wahual muqatilu wal mudafi'u an dinillah. Ya, yaitu orang yang berperang, orang yang membela agama Allah. Adafahu bila nafsihi, Allah menyandarkan mereka kepada dirinya Allah. Tashrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka. Wa ja'ala lahumul bil al-ghalabata bil hujjati wassilahi. Dan Allah menjadikan kemenangan untuk mereka dengan hujjah bagi para ulama, wasilah dengan senjata bagi para mujahidin. Ya, pedang senjatanya mujahid, pena senjatanya ulama. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi antum ya harus pahami. Ibarah-ibarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak terinspirasi oleh ibarah Ibnu Taimiyah. Semisal di ibarah di Usul Salasah, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, kan begitu. Itu aslinya ada di Usul Salasah, ada di buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi itu kebanyakan teori-teori yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah apa yang beliau ketahui dari kalangan para ulama sebelum beliau. Paham sini? Nah, yang ini yang di atas ini, wajudullahi humul ghalibun bil hujjati walisan kama humul ghalibun bisayfi wasinan. Ini sebenarnya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, ucapan Ibnu Taimiyah di Majmu Fatawa. Ibnu Taimiyah ngomong apa? Bicara apa? Ibnu Taimiyah berkata, ya, wa jama'atun mimman ba'dahu innal ummata dhahirah wa la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah qa'imatan bil huda wa dinil haqqi dhahirah bil hujjah wal bayan wal yad wal wasinan ila ay yarisahu Allahu al arda wa man 'alayha. Lihat tuh kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan, dan umat ini senantiasa tegak dengan hidayah, dengan huda, petunjuk dan agama yang benar. Ya, nampak dengan hujjah, dengan bayan, dengan sinan, tombak, sampai akhirnya Allah wariskan bumi kepada mereka. Lihat itu, sama kan? Sama enggak? Kurang lebih sama, cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya ada yang meringkas saja. Nah, kemudian Fajunullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan. Maka pasukan Allah mereka lah yang menang dengan hujjah dan lisan. Ya'ni bil ilmi wal ma'rifati wa mujadalati ahlil batil, yaitu dengan ilmu, ma'rifah dan membantah, mendebat ahlul batil. Fama taqabala ahlu haqqin wa ahlu batilin fi khusumatin. Maka ketika saling berhadapan ahlul haq dan ahlul batil dalam sebuah khusumah, perdebatan, illa taqalaba ahlul haqqi, melainkan ahlul haq dapat mengalahkan ala ahlul batil, mengalahkan ahlul batil. Fil khusumati, di berbagai khusumat, perdebatan. Wal munadharat, di dalam berbagai, sama perdebatan juga ya. Pertikaian, perdebatan. Daiman wa abadan, selalu dan selamanya. Fahumul ghalibu nabil hujjati ma'al mubtilin. Maka mereka adalah orang-orang yang menang dengan hujjah, mengalahkan ahlul batil. Kama annahum ghalibu nabi saibi wa sinan fil ma'arik. Ma'arik jamak dari ma'rokah. Ya, sebagaimana mereka menang mengalahkan ya musuh dengan pedang dan tombak di berbagai medan peperangan. Wa idza taqabala al-jundani, nah apabila sekarang saling berhadapan dua pasukan, al-muslimuna wal kuffaru, musyriki muslimin dan kufar. Fa innahu yantasiru al-muslimun. Maka akan menang kaum muslimun al-kuffar, yang atas orang kafir. Idza tawaffarat syurutun nasr, jika terpenuhi syarat-syarat kemenangan, fihim, yang ada pada mereka. Kalau ada di buku saya, bi an addu al-uddata, yaitu dengan mereka mempersiapkan perbekalan, persiapan, wa tawakkalu ala Allah, bertawakal pada Allah, wa atasamu billah, ya, berpegang kepada Allah, wa ata'ullah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in hasala fihim khalalun, namun kalau ternyata ada pelanggaran yang ada pada mereka, ya, lahiqat bihim al-hazimatu, maka kekalahan akan menyertai mereka. Kama hasala li sahabati, sebagaimana ini terjadi pada para sahabat, fi waqati Uhudin, ketika perang Uhud, lamma asa ar-rumatu amra rasulillahi sallallahu, ketika para pemanah ya, mereka tidak mentaati satu perintah Rasul supaya jangan turun sebelum dapat instruksi turun. Nazalu minal jabal, mereka tetap turun dari gunung. Alladzi qala lahum, pada Rasul sallallahu sudah bersabda pada mereka, la tanzil, jangan kalian turun minum dari gunung ini, sawan intansarna au huzimna, sama apakah kami menang atau kami dikalahkan. Falamma khalafu wa nazalu, namun tatkala mereka menyisi perintah Rasul, mereka turun, enggak sabar ngelihat yang di bawah sudah ngambil ghanimah, ya, mereka turun minal jabal, dari gunung, halat al-hazimatu bil muslimin, maka halalah, layaklah kekalahan itu terjadi pada kaum muslimin. Masya Allah. Lanjut. Nah, cukup. Tapi cukup deh ya. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilallah, tasabbur, kawatir, bilaikum.